Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin la yamitin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita daurah kitab Fathul Qarib al-Mujib syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Jadi pertemuan ke-37 masih di kitab Busolah. Dan terakhir kita membahas tentang Mubtilatus Solah, pembatal-pembatal solat. Kata beliau, pembatal solat ada 11. Yang pertama yaitu Al-Kalamu Al-Amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Yang Asolihu Likhitobil Adamiyina. Perkataan yang itu bisa menjadi khitab, bisa diarahkan ke orang kedua. Sawa'un ta'alaqa bimaslahati sholati awla. Sama saja apakah ya untuk kemaslahan sholat ataupun perkataan itu tidak untuk kemaslahatan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah wal'amalu al-kasiru, bergerak yang banyak. Al-mutawali, berturut-turut. Kasala si khotowatin, seperti 3 langkah. Amdan kana zalika ausahwan. Amal amalu alqalilu fala tabtulu as-salatu bihi. Batal berikutnya adalah banyak bergerak. Ya, kemudian sudah kita sebutkan, yaitu banyak di situ adalah 3 atau lebih ya. Banyak di situ fil uruf tapi diberi dhobit. Fil uruf tapi diberi apa? Dhobit. Itu salah satu af'al, fa'aksar. Ya. 3 gerakan atau lebih meskipun beda anggota tubuh. Ya. Seperti pertama bergerak kepala, kemudian kedua yang bergerak kaki, ketiga yang bergerak tangan. Ini membatalkan jika berturut-turut. Dan kemarin sudah kita sebutkan tangan ketika dia dijulurkan, artinya pergi dijulurkan, kemudian kembali lagi dihitung 1, berbeda dengan kaki. Kaki diajukan, diangkat, diajukan, dihitung 1, ditarik kembali ke tempatnya, dihitung 2. Kemudian untuk meloncat, ini membatalkan. Meloncat, membatalkan. Ini karena ya anggota besar ya. Kemarin sudah kita sebutkan yang dihitung di sini 3 kali berturut-turut. Ini adalah anggota tubuh yang besar ya. Seperti kepala, tangan, kaki, badan. Adapun kalau kecil seperti apa? Jari, kemudian lisan, ya, lidah, kemudian kedipan mata. Atau apalagi bibir. Atau zakar, ini tidak mengapa meskipun banyak berturut-turut. Kemudian kalau dia ragu-ragu apakah di situ banyak atau sedikit, maka pendapat mutamat tidak mempengaruhi, artinya ya dianggap tidak banyak. Ya, disitu disebutkan harus berturut-turut, maksudnya adalah secara uruf itu dianggap tidak berturut-turut. Atau secara uruf dianggap berturut-turut, maka itu berturut-turut. Maksudnya patokannya adalah secara uruf. Ya, secara uruf bahasanya gerakan pertama itu terputus dari gerakan kedua terputus dari gerakan pertama. Maka itu tidak berturut-turut kalau gerakannya sudah putus. Ini pendapat muktamad seperti itu. Meskipun ada pendapat dimaksud yaitu yang dimaksud nanti tidak berturut-turut kalau diselingi dengan apa? Jaraknya adalah satu rentang waktu di mana bisa melakukan satu rokaat minimal. Ada pula yang berpendapat yaitu di situ tidak ada tidak sampai tuma'ninah. Ya, yang utama tadi pendapat yang pertama. Sehingga kalau tidak berturut-turut, tidak mutawali, maka tidak mengapa. Yang kedua terputus dari yang ke pertama, kemudian yang ketiga terputus dari yang kedua. Maka itu tidak dihitung tiga, meskipun dia bergerak tiga kali, tetapi tidak berturut-turut. Disatukan oleh beliau pensyarah yaitu kasalasi khotowat dari tiga langkah. Yaitu maksudnya khotwah, jamak dari khotwah. Khotowat, jamak dari khotwah. Maksudnya ini adalah melangkah. Khotwah itu maksudnya melangkah. Kaki kita dilangkahkan. Kalau di rumah khotwah itu di antara dua kaki. Ya, amdan kana zalika au sahwan. Baik itu disengaja ataupun lupa. Ammal amalu al-qalilu atau adapun gerakan yang sedikit maka tidak membatalkan. Ya, kita temukan di sini barunya memang secara uruf tapi diberi dhabit. Itu. Kalau gerakannya sedikit tidak mengapa. Ya misalnya sedikit adalah tadi misalnya tangan digerakkan maju kemudian dikembalikan lagi baru dihitung satu. Ini gerakannya apa? Sedikit. Ya, misalnya orang apa kalau menggendong anak itu ya. Ya menggendong anak kan anaknya diambil. Ya, kemudian artinya tangannya mengambil anak kemudian meletakkan di gendongan. Nah, ini baru dihukumi satu. Karena tangan digerakkan kemudian dikembalikan itu satu. Ya, ini berdasarkan hadis bahwasanya Nabi SAW menggendong Umamah. Cucu beliau. Nah, ketika berdiri, kemudian nanti ketika sujud beliau letakkan. Dan ada pula hadis menyebutkan tentang beliau meletakkan sandal. Ini semua hadis-hadis ini dimaknai bahwasanya itu gerakannya sedikit. Ya, itu dimaknai gerakannya sedikit. Ya, dia atau tidak berturut-turut ya. Jadi misalnya orang itu anaknya diambil, ya, kemudian digendong, itu kan baru satu gerakan. Kemudian dia melakukan gerakan sholat, sudah terputus dia. Kemudian diletakkan lagi, kembalikan ke tempatnya, maka ini satu lagi, sudah terputus. Nanti seperti itu lagi, maka ini bukan gerakan yang banyak. Sehingga dalil itu juga dipahami oleh Syafi'iyah, bahasanya itu menjadi dalil, itu gerakannya sedikit. Ya, bisa jadi ada yang berpendapat itu dalil bahasanya gerakannya banyak gitu. Itu kan gerakannya banyak berarti tidak mengapa. Jadi Syafi'iyah ini dipahami itu ya itu malah menjadi dasar itu gerakan sedikit seperti itu. Dan kita tadi sudah sebutkan untuk dhobitnya bagaimana gerakan yang banyak. Ya. Amal amalu al-qalilu fala tabtulu as-salatu bihi, maka tidak membatalkan salat meskipun sengaja. Kecuali gerakan tersebut diniatkan untuk main-main maka batal. Baik, kita lanjutkan. Ya. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullahu taala wal hadatsu hadas. Hadas ini pembatal. Al-asgharu wal-akbaru. Baik hadas kecil, asgar ataupun akbar, hadas besar. Meskipun dia faqitu tahurain. Meskipun faqitu at-tahurain. Maksudnya bagaimana? Ya, faqitu tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Artinya dia tidak mendapatkan air, juga tidak mendapatkan debu untuk tayamum, maka dia sholat dalam keadaan tidak bersuci. Tidak berwudu, tidak pula bertayamum, ya, yang disebut dengan faqitu at-tahuraini. Ya, faqitu at-tahuraini, ini juga bisa batal sholatnya. Ya, meskipun dia nggak wudu, tapi terkena hadas, bisa. Jadi dia batal. Meskipun dia memang sudah hadas, tapi dia statusnya faqitu at-tahuroin. Nah, termasuk hadas misalnya apa? Tidur ya, tidur yang tidak kokoh. Nah, salatnya batal. Dan batal salatnya ini kalau dia sebelum salam yang pertama ataupun kalau sudah salam pertama meskipun belum salam kedua maka tidak mengapa. Karena itu bukan masuk apa? Rukun. Jadi asal bercuri disebutkan wa yusannu liman ahdatsa fi sholatihi an ya'udza bi anfihi tsumma yansharif. Bagi orang yang hadas dalam sholatnya disunahkan baginya untuk yaitu memegangi memegangi yaitu apa? Hidungnya. Kemudian dia baru pergi. Kemudian dia baru apa? Pergi. Di sini disebutkan bahasanya agar orang menyangka bahasanya dia nanti mimisan. Agar orang menyangka dia nanti ada masalah di hidungnya. Bukan karena hadas misalnya buang angin. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya wahuduthu najasati, terjadinya najis alati la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan. Adapun kalau najis itu dimaafkan maka tidak batal sholatnya. Walau waqa'a 'ala saubi najasatun yabisatun fana fadha saubahu halan lam tabtul sholatuhu. Jika pada baju seorang yang sholat itu kejatuhan najis. Najasatun yabisah. Najis yang yabisah kering. Baik itu pada bajunya ataupun badannya. Ya, di sini disebutkan yabisah yang kering. Kemudian dia kibaskan bajunya sehingga terlempar najisnya halan saat itu juga langsung. Fala lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya. Nah, di sini yabis, yang yabisa yang kering. Nah, ini bukan qaid, artinya nanti kalau misalnya kalau misalnya najisnya basah mengenai sesuatu yang dia pakai kemudian dibuang sesuatu tersebut, nah maka ini juga tidak mengapa. Jadi membuang tanpa dia apa? Tanpa dia menggenggam atau memindahkan zat najis tersebut. Jadi misalnya di sorban yang ia pakai terkena najis. Najisnya basah. Gimana caranya? Ya, sorbannya dibuang. Ya, di pecinya atau di apa yang memungkinkan dibuang, maka dibuang saat itu juga ya, tanpa dia menyentuh najis tersebut, maka tidak mengapa. Lam tabtul sholatu. Kalau dibiarkan batal, ya kan? Karena dia membawa najis. Kalau yang kering tadi tinggal dikibaskan, gitu kan? Ya, karena kenapa kering tinggal dikibaskan? Tidak perlu dibuang. Apa suatu yang tertimpa najis tersebut? Karena kering itu tidak terjadi perpindahan kalau kering ya, tidak terjadi perpindahan najis. Tapi kalau basah ini nggak bisa. Ini kalau dia dibuang pun ya pakaian yang terkena itu ya terkena najis, terjadi ya perpindahan. Sehingga ikut dibuang pakaiannya ya yang bisa dibuang. Itu misalnya kolan suah ya, kopiah, kemudian sorban yang ia pakai, selendang dan semacamnya yang memungkinkan untuk dia lemparkan lepas. Nah, kapan disebut halan tadi seketika itu juga, yaitu sebelum berlalunya minimal tumak ninah. Kalau sudah lewat berlalu rentang waktu di situ tumak ninah, maka tidak boleh. Ya, sudah batal. Syaratnya belum berlalu tumak ninah. Jadi gampangnya ya sesegera mungkin langsung. Yang berikutnya yang membatalkan yaitu wan kisafu al aurati amdan, terbukanya aurat secara sengaja, baik itu semuanya atau seluruhnya, yang itu wajib ditutup ketika sholat. Di situ amdan, ya, kemudian dengan sengaja, sehingga kalau sengaja meskipun langsung ditutup maka batal. Kalau tidak sengaja, ya sahwan misalnya, sengaja lupa, maka nanti bisa membatalkan, bisa membatalkan kalau tidak ditutup seketika itu juga. Jadi kalau ditutup seketika itu juga maka tidak mengapa. Wa in kasafaha arihu, jika auratnya disingkap oleh angin, terkena angin kemudian tersingkap. Fasataroha fil hali, kemudian dia tutup saat itu juga. Lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Mafhumnya, kalau seketika itu tidak dia tutup, batal kan itu. Nah, kemudian di sini disyaratkan yaitu angin. Nah, kenapa beliau memberikan angin? Contoh, ya berarti ini qaid, ya, qaid sehingga kalau bukan angin nanti doro bisa membatalkan. Maka arihu itu adalah qaid. Sehingga berlaku mafhum. Mafhumnya gimana? Kalau bukan angin, semisal apa? Hewan, kera misalnya. Atau manusia yang belum tamyiz. Ini nanti membatalkan meskipun langsung ditutup. Meskipun langsung ditutup. Jadi bagaimana arti rinciannya? Amdan, kalau sengaja menyingkap, maka batal sholatnya meskipun langsung ditutup. Dia sengaja. Kalau tidak sengaja, ya sahwan, ya lupa atau bagaimana, maka kalau tidak segera ditutup, maka batal. Tapi kalau segera ditutup, maka tidak batal. Kemudian tadi angin. Ya. Angin seperti sahwan tadi ya. Angin tersingkap karena angin. Fasataroha fil hal. Langsung ditutup, tidak batal. Tapi kalau dibiarkan, nutupnya telat, batal. Ini angin. Kemudian angin tadi adalah qaid. Sehingga mafhumnya, kalau bukan angin seperti hewan, kemudian anak yang belum tamyiz, maka di situ apa? Batal. Meskipun ditutup seketika itu juga. Ya, dimaksud filhal, sebagaimana kita jelaskan tadi ada filhal berarti sebelum berlalunya masa tumakninah. Ya, tumakninah berapa detik? Nah, itu kalau sudah berlalu masa itu ya, tidak teranggap menutupnya itu. Baik, kemudian yang berikutnya, pembatal berikutnya, wataghyiru niyati, merubah niat. Ka'an yanwi al-khuruja minas sholati. Seperti dia niat untuk keluar dari sholat, memutus sholatnya. Ya, di Hasan Bajuri disebutkan, ini ada tafriq. Ya, meskipun dia merubah niat menuju sholat lain. Ini sholat, dirubah niatnya diganti ke sholat yang lain. Ya, sholat menuju sholat lain. dia tahu dan dia sengaja, maka batal sholatnya. Ya, kecuali jika dia dirubah ke apa ke nafilah naflan mutlak. Dirubah dari fardu menuju sholat nafilah mutlak. Ya. Misalnya bagaimana? Ini tadi disebutkan merubah niat dari satu sholat, sholat lain batal. Membatalkan ini masuk dalam kategori taghyiru an-niyah. Tapi dikecualikan jika dia mengubah niat sholat fardunya menuju niat sunnah mutlak agar bisa mendapatkan jamaah. Ya, dia sholat fardu. Misalnya ya, sholat fardu. Kemudian dia sudah sholat fardu. Ternyata ada yang berjamaah. Agar dia bisa ikut berjamaah bagaimana? Maka dia ubah niatnya, sholat munfarid tadi diubah menjadi sunnah mutlak, kemudian dia salam, kemudian masuk ke jamaah. Dia mengubah ke sunnah mutlak. Bahkan ini disunahkan ya, mengubah seperti itu jika waktunya memang masih longgar. Nah, itu syaratnya apa? Dari fardu diubah ke sunnah mutlak. Kalau dari fardu diubah ke sunnah muayyan, bukan mutlak seperti rubah ke sholat duha, maka tidak sah. Ya. Misalnya sholat fardu, sudah sholat, dan dirubah ini mau jadi qal duha. Ini muayyan, maka tidak sah. Ini mungkin jadi jawaban dari pertanyaan beberapa pertemuan yang lalu. Kalau tidak salah, pernah ada yang tanya tentang apa merubah niat. Ini rinciannya seperti itu. Ya, contoh dari beliau pensyarah, Ka'an yanwiya al-khuruja minas sholati. Seperti dia niat untuk apa? Keluar dari sholat. Atau dia menggantungkan yaitu niatnya dengan suatu. Ya, kalau dia sekedar menggantungkan aja sudah menggantungkan ini tidak boleh. Misalnya nanti kalau teman saya datang ya saya batalkan sholatnya. Ini namanya ta'lik. Menta'lik untuk memutuskan niat tadi. Nah, ini tadi masuk taghyir. Ya, minas sholat. Ini bahasa memang sholat ya. Jadi hanya semata-mata niat untuk keluar sholat ini sudah batal. Berbeda dengan puasa, iktikaf, haji, umroh. Ini kalau niat untuk keluar itu tidak batal. Karena sholat ini lebih sempit, ya. Dia lebih ketat. Yang berikutnya, wastidbarul qiblati ka'an yaj'alaha khalfa dhuhrihi. Membelakangi kiblat. Ya. Seperti misalnya dia menjadikan kiblat di belakang punggungnya. Ya, berbalik arah. Di membelakangi. Dan insya Allah paham membelakangi ya. Tapi ini bukan qaid, artinya bukan qaid. Kalau tidak membelakangi persis, apakah batal atau enggak? Gitu. Kalau sekedar membelokkan arah, batal atau tidak? Apakah harus membelakangi baru batal? Ataukah dengan membelokkan dada ke selain kiblat sudah batal. Nah, kalau ini jadi qaid, istidbar adalah qaid, sehingga kalau qaid berarti apa? Berlaku mafhum. Mafhumnya kalau enggak belakang enggak batal. Dadanya diarahkan ke arah bukan kiblat, misalnya kiblat di tempat kita arahnya barat, kemudian dada kita diarahkan ke utara. Oh, ini enggak belakang enggak batal kalau istidbar ini menjadi qaid dalam ibarah ini. Tapi di sini istidbar di sini bukan qaid, sehingga intinya adalah tidak boleh memalingkan ya, dada dari kiblat. Ya, baik ke kanan atau ke kiri. Dadanya kalau dipalingkan ke kanan atau ke kiri tidak lurus kiblat, maka batal. Meskipun itu dipaksa, batal sholatnya. Ya. Walaupun dia bukan istidbar, ya bukan istidbar, tapi dia sudah tahawul, sudah memalingkan, merubah dari arah kiblat. Yang teranggap adalah dada. Ya, sudah pernah kita sampaikan. Ini yang dianggap untuk masalah istiqbal. Istiqbalul kiblah adalah as-sadr. As-sadr, dada. Ya, kalau cuma menoleh ya, toleh kanan, toleh kiri, hukumnya adalah makruh. Kalau tidak ada hajat, hukumnya makruh, tidak sampai batal. Toleh kanan, toleh kiri. Tapi kalau yang dibelokkan adalah dada, ini bisa membatalkan. Yang berikutnya, batal berikutnya, wal-uklu wa-syurbu. Di domah hamzahnya. Al-uklu, bukan al-aklu. Kalau al-aklu ini masdar. Ya, akala yaklu aklan. Ya. Kemudian wasyurbu, ini maksudnya makul sama masyrub, makanannya maksudnya. Kata beliau, kasiron kanal makulu, nah makul kan, kata pensyarah. Kasiron kanal makulu wal masyrubu au qalilan illa an yakuna syakhsu fi hadhihi surati jahilan tahrima dzalika. Ya. Baik itu sedikit ataupun banyak. Sedikit atau banyak, jadi sedikit atau banyak, pokoknya kalau makanan ini masuk, ya membatalkan. Baik sedikit atau banyak. Kemudian, kalau yang banyak, misalnya makanannya banyak, ini tidak dibedakan antara dia, misalnya dia nggak tahu hukum, ataupun dia lupa. Pokoknya kalau sudah banyak makanannya, batal sholatnya. Ini dalam sholat, kalau makanan yang masuk itu banyak, meskipun dia lupa, batal sholatnya. Ya, mutlak kalau banyak. Ini beda dengan puasa. Kalau puasa gimana? Bu makan banyak enggak apa-apa kalau dia lupa. Kalau dia apa? Lupa, enggak tahu. Enggak batal. Kalau dalam sholat, tidak. Baik itu kasiron, tadi kasiron sudah kita sebutkan, itu batal meskipun dia lupa atau tidak tahu. Ya, berbeda dengan puasa. Ataupun qalilan sedikit. Misalnya dia sedikit itu makanan tersebut bercampur dengan atau air ludah bercampur dengan yang lainnya, makanan atau benda yang lain. Atau biasa berjuru disebutkan kalau misalnya di mulutnya ada gula atau apa, kemudian dia mencair. Kemudian dia telan. Cairan tersebut batal. Kaidahnya apa? Kulu ma abtola as-sauma abtola as-salata. Ghaliban. Semua yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Ya. Secara umum seperti itu. Ya. Kemudian beliau memberikan pengucapan illa an yakuna shakhsu fi hadhihi surati jahilan tahrima dzalika. Kecuali jika orang tersebut jahil apa? Jahil di bentuk ini, gambaran ini, yaitu asurah di situ adalah yang kolil, ya, yang kolil. Ini sudah kita sebutkan, yang dikecualikan tadi yang kolil. Kalau yang kasir, mutlak membatalkan. Yaitu fiha di surah, ya maksudnya adalah suratil kolil, yaitu gambaran bentuk makanan yang sedikit. Kalau jahilan, maka tidak mengapa. Jahilan atau nasian atau lupa. Ya. Dia jahil atau lupa maka tidak mengapa kalau makanannya sedikit. Jadi di sini yang dibahas adalah ketika makanannya sedikit, dia jahil lupa, maka diuzur, tidak batal. Tapi kalau makanannya banyak, tadi sudah kita sebutkan tanpa ada perincian, mutlak batal. Kalau makannya banyak. Dia lupa dalam kondisi sholat. Kemudian masuk makanan sedikit, maka tidak mengapa. Karena sedikit. Kalau banyak, batal. Atau jahil. Jahil ini, jahil yang apa? Yang ma'zur. Dalam mazhab, jahil yang ma'zur apa? Satu, baru saja masuk Islam. Dua, hidup di daerah yang sangat jauh dari ulama. Kalau jahilnya tidak ma'zur, tidak muktabar, ya tidak teranggap. Tidak teranggap yang selain dua ini tadi. Dia sudah jadi muslim lama, hidup di tengah masyarakat muslim, ya gampang mengakses namanya informasi, ya dia mengaku-ngaku tidak paham. Nah ini enggak teranggap, tidak teranggap. Jadi yang teranggap kalau dia berusaha masuk Islam, ya belum sempat belajar atau tempatnya terpencil sangat jauh. Maka baru dia apa? Ma'zur. Kalau di tempat kita seperti ini ya mafhumnya tidak diuzur jahilnya. Kalau ngaku-ngaku saya tidak tahu kalau makan itu batal sholatnya. Ini tidak bisa tidak diterima. Wal qahqahatu tertawa. Kokoh itu adalah tertawa dengan mengeluarkan suara. Tapi di sini dimaksudnya ya sekedar tertawa saja. Sehingga Syarih mengatakan wa minhum man yu'abiru anha bil dhahik. Dan di antara fuqaha ada yang mengungkapkan dengan kata-kata dhahik. Jadi kokoh itu yang dhahik gitu. Tertawa membatalkan. Kapan batalkan? Jika keluar dari mulut itu, ya, sebab tertawa adalah dua huruf atau lebih. Atau satu huruf memahamkan. Sehingga tertawa di sini, batal adalah dari sisi apa? Dari sisi al-kalam yang kita masukkan, kita baca di pembatal pertama itu ya. Al-kalam al-amdu. Jadi tertawa di sini batal karena kalau keluar dua huruf atau lebih meskipun tidak memahamkan atau satu huruf memahamkan. Ya. Ya. Kecuali jika dia tidak bisa menahan tawa, maka tidak batal jika sedikitnya. Jika sedikit tidak batal. Dia enggak bisa nahan tawa. Kalau dia bisa nahan tawa tapi dia tertawa keluar dua huruf. Ya. Dua huruf atau lebih atau satu huruf memahamkan maka batal sholat. Nah, Maka keluar dari kata tertawa adalah tabassum, yaitu tersenyum. Maka tidak tidak batal sholatnya. Waridatu kemudian ridah murtad waya qat'ul Islam bi qaulin aw fi'lin, yaitu keluar dari memutus Islam, keluar dari Islam dengan perkataan atau perbuatan ketika sholat, ya, ketika sholat murtad di tengah-tengah sholat. Ini kan bicarakan pembatal sholat. Dengan perkataan atau perbuatan atau azam. Ya. Contohnya apa perkataan? Dia mengatakan Allahu salisu salasah. Allah satu dari yang tiga. Kemudian yang kedua misalnya sujud pada berhala. Kemudian yang azam, bentuk azam, yaitu misalnya dia berazam besok akan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini gambarnya seperti itu. Bisa dengan perkataan tadi mengatakan seperti itu, perbuatan adalah misalnya seperti itu, atau yang ketiga bentuknya adalah azam, tekad, tekad untuk kufur. Misalnya besok mau kufur, nah, ya sudah batal lah sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan tentang jumlah rokaat. Nah, insya Allah ini tidak berpanjang lebar karena hanya menyebutkan jumlah-jumlah saja. Jumlah rokaat, jumlah rukun. Ya. Kalau rinciannya tinggal dihitung sendiri nanti. Dicocokkan. Faslun fi adati rokaati sholati. Bab membahas tentang jumlah rokaat sholat. Wa rokaatul faraili. Jumlah rokaat sholat fardu fi ba'di nusakhi di sebagian naskah redaksi. Wa adatu rokaatil faraili. Jumlah rokaat sholat fardu. Ay fi kulli yaumin wa lailatin. Yaitu sehari semalam. Di sholatil hadhari, di sholatnya orang yang mukim, bukan musafir. Illa fi yaumil jum'ati, kecuali di hari Jum'at, sab'ata asyara rokaatan. Ada 17 rokaat. Amma yaumil jum'ati, adapun hari Jum'ah, wa'adatu rokaatil faro'ili fi yaumiha khomsata asyara rokaatan. Kalau di hari Jum'at, 15. Kalau selain Jumat, 17. Karena hari Jumat, sholat Jumat 2 rokaat. Kalau zuhur, 4 rokaat. Tinggal dikurangi 2 rokaat menjadi 15 rokaat. Ini ada penyebutan hikmah, ya enggak apa kita sebutkan sebagai selingan. Ya biasa bajuri disebutkan hikmah di situ 17 rakaat. Ini hikmah ya, bukan ilat ya. Ilat enggak bisa di ini ta'abuti. Ya. Enggak tahu nih berapa kok subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat ini ta'abuti, ilatnya tidak diketahui. Tapi kalau hikmah itu kan berdasarkan apa? Pentelaahan dari para ulama. Hikmah 17, angka 17 menurut Imam Ar-Razi, bahasnya rentang waktu orang sadar itu sehari semalam ada 17 jam. 17 jam. Kan tidurnya berarti 7 jam. Ya, orang sadar itu 17 jam. Maka setiap jam itu satu rokaat. Ya, agar menjadi kafaroh, ya di situ biasa banyak melakukan dosa. Ya. Baik. Amma adatu rokaati sholati safar. Dikuli yaumin lil qasiri fa ihza asrata rokaatan. Adapun jumlah rokaat musafir, ya, tiap harinya adalah kalau dia mengkosor, maka 11 rokaat. dikurangi berapa ini? 6. Dikurangi berapa? 6. Kalau zuhur, zuhur bisa dikosor jadi 2, dikurangi 2. Asar bisa dikosor, kurangi 2, 4. Isya bisa dikosor, kurangi 2, 6. 17 dikurangi 6, 11. Wa qawluhu fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Fiha yaitu fil faraid, di salat fardu ada 40 berapa? 34 sujud. Arba'un 4 wa salasuna 30, 30 dan 4. 34 sujud. Ya, dihitung sendiri. Bisa dihitung sendiri jumlahnya segitu ya. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Dan 4 plus tis'un. Tis'un berapa? 90. 94 takbir. Takbirnya 90. Banyak ya. Makanya ini kesunan-kesunan di apa? Dibaca. Bisa mencapai ini. Bisa mencapai 94 ya. Masya Allah banyak ya. Semakin orang sering sholat, kemudian melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka ini semakin banyak pahalanya. Karena di situ ada zikir ya. Watis'u tasyahudatin. Ada 9 tasyahud. Wa asru taslimatin. 10 salam. Wa mi'atun wa salasun. Wa khomsuna tasbihatan. Tasbihnya ada berapa? 153. Tasbihatan. Ini menimbang kalau 3 kali ya. Diberi adnal kamal. Menimbang tiap ruku sujud 3 kali tasbihnya. Karena setiap rakaat ada 9 tasbih ya. Berarti kalau 3 kali ruku 3 kali tasbih, sujud pertama 3 kali, sujud kedua 3 kali, 9. Satu rakaat 9 tasbih. Nah, ini juga banyak ya. Wa jumlatul arkani fi sholati, jumlah rukun di dalam sholat, mi'atun wasitun wa isruna ruknan. Mi'atun 100, situn 6, isruna 20. 126 ruknan. Fi subhi salah sunnah ruknan. Dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Kalau sholat subuh 30 rukun, 2 rakaat ya. Maghrib isnani wa arba'una, 42 rukunan, 3 rakaat. Nabi rubaiyati arba'atun wa khamsuna, 54 rukunan. Ila akhirihi dan seterusnya zahirun ghaniyun 'ani syarhi. Kata beliau sudah jelas zahirun ghaniyun 'ani syarhi, enggak butuh disarah. Ya udah kalau pensarahnya aja bilang seperti itu kan sudah butuh disarah. Nah, kita tinggal ngitung sendiri. Nah, beliau mengatakan apa? Ya. Zahirun ghaniyun 'ani syarhi. Kata Al-Imam Al-Bajuri, ini enggak bisa diterima ini. Gitu. Perkataan pensarah ini zahirun ghaniyun 'ani syarhi tidak bisa diterima. Gitu. Kata beliau, wairu musallam, ya enggak bisa diterima. Ya, mungkin yang dimaksud adalah sudah jelas jelas menurut beliau, menurut Nasara. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian wa man 'ajaza 'anil qiyami fil faridati lima syaqatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan 'ala ayyi hay'atin syaa'a. Walakin naftirashahu fi maudi'i qiyamihi afdalu min tarabbu'ihi fil azhari. Sekarang bicara tentang orang yang tidak bisa untuk berdiri. Ini kenapa tiba-tiba seperti ini? Habis ngitung-ngitung jumlah, tahu-tahu ada ibarah tentang orang yang tidak mau berdiri, maka duduk. Ya, karena apa? Ya, karena nanti jumlah-jumlahnya tadi kan berkaitan dengan ini tadi ya, apa? Berkaitan dengan rukun-rukunnya. Itu tadi kan jumlah-jumlah itu bagi yang mampu. Nah, kalau nggak mampu, misalnya nggak mau berdiri, bagaimana? Nah, baru kemudian beliau membahas. Tidak mau berdiri, di sholat fardu ya, di sini sholat fardu. Maka karena sebabnya lima sakotin yaitu masakoh talhaquhu fi qiyamihi, yang menimpanya jika dia berdiri. Ya, masakoh itu seperti apa? Dia disebut masakoh sehingga boleh duduk. Nah, ini kan dia nggak mampu berdiri. Oh, saya nggak mau berdiri. Sholat fardu wajib berdiri. Nah, nggak mampu berdiri karena masakoh. Ya, masakohnya itu apa? Ya, di hasil bajuri disebutkan yaitu bihaitsu tudhibu khusyu'ahu au kamalahu. Di mana masakoh itu bisa menghilangkan kekhusyuan ya ataupun kesempurnaannya. Ini yang dimaksud dengan masakoh sadidah, ada yang mengungkapkan dengan masakoh sadidah. Karena apa? Hilangnya khusyuk dan kesempurnaan itu dari disebabkan adanya masakoh sadidah. Meskipun ini ada perbedaan pendapat, yang dimaksud masakoh di sini apa? Tapi yang dijelaskan di hasil al-Bajuri yaitu dan yang masyhur masakoh yang menghilangkan kekhusyuan. Maksudnya kalau dia nanti berdiri ya mungkin bisa, tapi berat baginya, kemudian terganggu ya, gak bisa khusyuk. Padahal khusyuk itu bukan rukun ya. Khusyuk bukan rukun ya kan. Orang gak khusyuk sholatnya sah, gak masuk rukun. Tapi di sini menjadi standar untuk apa sebut masakoh itu kalau dia mengganggu sehingga menghilangkan dia tidak bisa khusyuk atau tidak bisa sempurna khusyuknya. Nah, kalau tidak mampu maka sholat jalisan, sholat dengan duduk. Ya, berdasarkan hadis Nabi sudah sering kita dengar sholli qa'iman ya kan. Sholli qa'iman. Fa ilam tastati faqa'idan fa ilam tastati fa'ala jambin. Sholatlah dengan berdiri jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu dengan berbaring di atas jam di sisi tubuh tidur berbaring. Dan di riwayat Nasa'id pun fa ilam tastati fa mustalqiyan, dengan kemudian kalau tidak mampu lagi ya dengan berbaring. Ya, duduk yang seperti apa? Ala ayyi hay'atin sya'a, kata pensyarah, dalam bentuk apapun, pokoknya duduk kan gitu. Yaitu bisa iftirash, bisa tawaruk, bisa tarabuk itu bersila ya. Lalu boleh semuanya. Kemudian walakin naftirashahu, akan tapi kalau iftirash, duduk iftirash, maka fi mau fi maudhi'i qiyamihi afdalu min tarabu'ihi. Dia iftiras, yaitu iftiras ketika di saat berdiri. Nanti tadi enggak bisa berdiri, duduk. Nah, duduknya iftiras itu lebih afdal daripada tarabu', daripada apa? Bersila. Fil azhar menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi yang pertama iftiras baru tarabuk seperti itu. Nah, disebut taruk tabuk jelas ya bersila. Disebut tarabuk karena dia memaksudkan memasukkan empat. Itu dua betis dan dua paha. Masukkan satu sama lain. Ya, keterangan seperti itu. Dan yang muktamad adalah iftiras lebih diutamakan, lebih bagus. Baik, wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Kalau tidak mampu pulang untuk duduk, maka sholat dengan berbaring. Berbaring ngering. Tidak mampu duduk apa? Gimana maksudnya? Ya, terkena masyaqah yang tadi bisa menghilangkan kehusuan. Ya, sholat dengan berbaring miring. Di atas disunahkan yang afdol, berbaring miring di atas sisi kanan. Ya, di atas sisi kanan. Di atas sisi kiri boleh, tapi hukumnya makruh kalau tanpa udzur. Di atas sisi kanan berarti kalau di tempat kita, kiblat arah barat, berarti kepala di utara ya, kepalanya di utara. Nah, ketika tidur miring ini, maka wajahnya dan bagian depan badan wajib dihadapkan kiblat. Wajah dan bagian depan tubuh. Ya, kemudian jika dia mampu untuk duduk, ya, untuk melakukan rukuk dan sujud, maka wajib baginya untuk duduk dalam rangka untuk melakukan rukuk dan sujud. Jadi dia berbaring. Ketika mau rukuk, duduk dulu dan rukuk. Jika tidak, jika dia masih mampu itu, maka maka dia apa, melakukannya demikian. Duduk dulu. Fa in ajaza 'anil ibtida'i, jika dia tidak mampu untuk tidur miring, berbaring miring, maka shalla mustalqiyan 'ala dhuhrihi wa rijlahu lil qiblati. Kenapa tidak mampu tidur miring? Sama seperti tadi, yaitu terkena masyaqah asyadidah. Si berat juga tidur miring. Maka tidur terlentang, ya, terlentang itu punggung di bawah. Ala zuhrihi, mustalqiyan ala zuhrihi, di atas punggungnya. Warijlahu, kedua kakinya menghadap kiblat. Yang dimaksud kaki adalah yaitu lekukan di telapak kaki. Telapak kaki itu kan ada yang melengkung itu. Ya, melengkung itu telapak kaki ya di situ, itu dihadapkan kiblat. Ya, itu sebagian juga mengatakan yaitu akhmas tadi, yaitu yang bagian melengkung tadi. Tapi di Asy'al Bajri sebutkan yang dimaksud di sini adalah semua bagian dalam telapak kaki. Ya kan, kalau yang melengkung menghadap kiblat ya, yang sisi-sisi yang lain ya tetap ngikut kan, satu kesatuan kan gitu. Kemudian fa in ajaza an dzalika kullihi, kalau dia tidak mampu untuk semuanya tadi yang disebutkan tadi, berdiri, duduk, berbaring, dan istilqa, terlentang, maka au ma'a bitorfihi, Torof yaitu basor. Ya, ini di sini pensarah melewati satu tahapannya. Nah, sebelum auma'a, sebelum berisyarat dengan apa? Yaitu apa tadi? Mata, maka berisyarat dulu dengan kepala. Dengan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Tapi belum melewati satu apa? Satu tahapan yaitu berisyarat dengan kepala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian sholat sambil menggendong bayi yang memakai pampers yang diduga ada najis di sana. Sholatnya batal. Karena dia apa? Membawa najis. Tidak boleh orang sholat membawa najis. Kecuali yakin bahasanya itu dia belum ada najisnya. Masih baru gitu kan. Belum sholat dipakaiin pampers baru. Yakin dia kemudian sudah di apa namanya dipipiskan dulu gitu kan. Dia sudah pipis dulu anaknya terus dipakein pampers disucikan, dipakein pampers ya yakin dia enggak kencing lagi. Karena anak-anak kan kita tahu ya, kalau sudah pipis ya nanti berjam-jam lagi baru dia apa keluar. Ya usia-usia tertentu ya nanti bisa diketahui seperti itu. Tapi kalau di situ ada najisnya batal. Jika imam tasawuf awal lama sementara dalam mazhab mabniun ala takhfif. Ya demikian. Kalau dalam mazhab hanya sampai membaca sholawat pada Nabi SAW saja tanpa ditambahi membaca sholawat. Allahu a'lam bishawab, apakah yang afdol tetap diam ataukah melanjutkan sampai selesai, ana tidak tahu. Tapi kalau melihat dari takfifnya ya, ya takfif itu berarti tidak menambahi, itu lebih ringan mana, seperti itu. Tapi belum menemukan ibarah keterangannya apakah demikian atau demikian. Baca istighfar ketika membaca dosa. Ya sudah pernah kita sebutkan kalau kemudian misalnya imam membaca ayat-ayat tentang neraka, maka meminta untuk dihindarkan dari siksa neraka. Nah itu untuk kemaslahatan sholat tidak memutus mualah al-fatihah. Sudah pernah kita singgung. Najis basah yang mengenai baju kita. Kalau najisnya basah ya, tentunya ini dia terjadi perpindahan dari najis ke baju. Sehingga baju harus dibuang. Ya, kalau bisa dibuang, misalnya biar dibuang itu misalnya sorban yang kita kalungkan misalnya. Atau sesuatu yang bisa kita lepas. Ya, kemudian itu dibuang maka sah sholatnya. Ya, kalau atau di peci misalnya, di kopiah. Kalau kering, itu kan tidak terjadi perpindahan. Sehingga dikibaskan saja seketika itu juga. Kemudian sudah meninggalkan tempat yang terkena, maka tadi dikatakan tidak mengapa. Mengganti sholat makmum jadi imam itu boleh ya. Ada kalau untuk dari makmum jadi imam. Yang enggak boleh tadi sholat, kalau ini beda ya. Kalau tadi yang nggak boleh fardu ke sunnah muayyan, ya. Nggak boleh. Kalau jadi imam, dari dia belum niat jadi imam, di tengah-tengah niat imam itu dibolehkan. Allah alam bisa. Cara apa ini? Memberi syarat dengan menepuk pundak. Kalau dalam mazhab itu caranya, kalau dia ada imam satu orang, ada orang sholat satu orang, kemudian ada satu orang lagi datang, maka caranya dia sholat di sampingnya, agak mundur sedikit. Nah, nanti kita bahas ya, di ada enggak ya di sholat berjamaah. Nah, ketika nanti ada datang lagi orang kedua, itu tidak perlu menarik. Ya, kalau dalam mazhab itu dia sholat di samping kirinya imam. Nah, kemudian setelah itu ada dua pilihan. Imam maju, ya, agar dia imam di depan, kemudian yang dua di belakang. Atau dua makmum ini mundur. Ya. Yang afdol itu mundur. Ya, ya makmumnya mundur. Ya, ada dua pilihan, bisa imamnya maju jika memungkinkan, atau dia mundur duanya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, dia tidak dengan menepuk pundak, tapi datang di sebelah kanan imam. Kalau nggak ada yang lain, ya dia kondisinya seperti itu terus. Di samping imam, mundur sedikit. Ya, tidak rata, tapi mundur sedikit makmumnya. Nah, datang orang kedua, ya, dia langsung ke samping imam, sebelah kirinya. Sehingga posisinya nanti imam, kanannya makmum, kirinya makmum. Nah, habis itu, setelah itu baru mundur bareng makmumnya. Nah, seperti itu. Allah alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kemohon atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.